melemahkan serta mensahihkan apa yang ada di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Min kibali ba'di talabatil ilmi, yang dilakukan oleh sebagian dari para penuntut ilmu. Alladzina lam tarsakh aqdamuhum fi hadzal ilmi, yang mana mereka belum kokoh di dalam ilmu ini. Ilman bi anna hadzainil kitabain min usulis sunnah wal jamaah. Diketahui bahwa dua kitab ini, yaitu kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, berbagian dari dasar-dasar sunnah. Naam, dan juga yang dipegang oleh al-jama'ah. Wa qad talaqqathumal ummah bil qabul, dan sungguh umat kaum muslimin telah menerima dengan sebaik-baik penerimaan dari dua kitab ini. Kritikan yang kedua atau catatan yang kedua yang nanti akan ditanyakan kepada beliau rahimahullah. Rawaju madhhabi dhahiriyah inda ghalibiyati syababi wal i'radi an kutubil fuqaha'il ummah. Tersebarnya dari madhab al-zahiriyah pada sebagian para pemuda, dan berpalingnya dari kitab-kitab fikih dari umat ini yang biasa dipelajari oleh umat ini. Ini catatan yang kedua yang akan ditanyakan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian catatan yang ketiga, insighalu ba'di talabati hadzal ilmi syarif bihi anil ulumi dharuriyati li talabatil ilmi syar'i misl Qur'anil Karim wal lughatil arabiyyah wal fiqhi wal fara'id ila akhiri. Tersibuknya sebagian para penuntut ilmu ini dari ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam menuntut ilmu syar'i, itu dasar di dalam menuntut ilmu syar'i. Contohnya Al-Qur'anul Karim, dan contohnya bahasa Arab dan fikih dan ilmu waris dan yang lain sebagainya. Catatan yang ketiga, syuyu'u zahirati ta'allumi wa tasadduri litadris wal futya min kibali ba'di talabatil ilmi alladzina la ya'rifu lahum atau la yu'rafu lahum syuyukhun wala qadamun sabitatun fil ilmi wa innama hiyal qira'atu wa mutala'atul kutub. Yaitu tersebarnya dari orang-orang yang merasa berilmu dan orang-orang yang selalu ingin tampil di dalam pengajaran dan memberikan fatwa dari kalangan sebagian para penuntut ilmu yang mana tidak diketahui pada mereka syekh-syekhnya siapa gurunya, tidak diketahui pada mereka kekokohan di dalam ilmu. Dan hanyalah yang dilakukan oleh mereka, yaitu pada sebagian penuntut ilmu, hanya membaca dan meneliti suatu kitab-kitab. Naam. Fama taujihukum hafidhukumullah wa ra'akum. Maka, apa arahanmu, wahai syekh, tentang catatan-catatan yang tadi disebutkan? Fa'ajaba rahimallahu wa ra'ahu qailan, maka beliau menjawab, al-jawabu alal mulahadatil ula, jawaban dari catatan yang pertama yang disebutkan, la syakka anna hadhihi sahwata sahabaha walillahilhamdu hubbu tiba'i sunnah wal hirsu 'alaiha. Tidak diragukan bahwa kesadaran di dalam berislam harus diiringi dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat terhadap sunnah tersebut. Walakin kama dzakarta sara yantahiju hadzal manhaja qaumun lam yablughu ma balagha ahlul ilmi min qablihim fit taharri wadiqqati. Dan tidak, naam, akan tetapi sebagaimana yang engkau sebutkan, yang menempuh jalan ini, yaitu terdapat suatu kaum yang mana mereka belum sampai apa yang telah sampai ahlul ilmi dari sebelum mereka di dalam meneliti, di dalam kedalaman ilmunya. Naam, mereka belum sampai sebagaimana para ulama yang naam sebelum mereka itu telah sampai kepada penelitian, kehati-hatian dan naam kedalaman ilmu. Wa rabti syari'ati ba'duha bi ba'din. Dan mereka belum mampu untuk menggabungkan apa yang ada di dalam syariat, itu dalam syariat Islam, satu dengan yang lainnya dari dalil-dalil yang ada. Wa taqyidi mutlaqiha, dan mereka belum mampu untuk mengikat dari yang mutlak. Wa takhsisi amiha, dan belum mampu untuk mengkhususkan dari yang umum. Ini berkaitan dengan masalah ilmu usul. Warrujui ilal qawaidil amatil ma'rufah bisyariah. Dan mereka belum mampu untuk kembali kepada kaedah-kaedah umum yang dikenal oleh syariat. Fasaru yatalaqqatuna min kulli wajhin hatta fil ahadithid da'ifah allati la yu'malu biha inda ahlil ilmi. Maka mereka hanya mampu menghimpun saja, mengumpulkan saja dari satu sisi. Sampai-sampai di dalam suatu hadis-hadis yang lemah pun mereka kumpulkan. Allati la yu'malu biha, yang mana tidak diamalkan di sisi ahlul ilmi, di sisi para ulama yang mendahului mereka. Lisudhuriha, dikarenakan naam keganjilan dari naam hadis tersebut, baik naam sanatnya, wa mukhalafatiha lima fil kutubil mu'tamadati bainal ummah, dan dikarenakan menyelisihi apa-apa yang telah naam ada di dalam kitab-kitab yang diakui oleh naam kaum muslimin, oleh umat Islam ini. Tajiduhum yatalaqafunaha wa yahtadduna fiha wa fil amali biha wa fil inkari ala man atau ala man khalafuha atau ala man khilafiha. Afwan, wa fil inkari ala man khilafuha. Dan kau akan dapatkan mereka dalam kondisi yatalaqafunaha, mengambil hadis-hadis yang lemah, wa yahtadduna fiha, dan mereka menguatkan hadis-hadis yang lemah tersebut. Wa fil amal, dan juga mereka mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Wa fil ingkar, dan mereka mengingkari kepada orang yang khilafuha, yang menyelisihinya. Nah, ini kondisi mereka. Ini para penuntut ilmu yang baru tetapi merasa mampu dan mengkritik dari kitab yang telah naam diterima oleh umat ini. Wa kadzalika aidan tajiduhum qad balagha bi ba'dihim al-'ujubu. Dan begitu pula bisa juga engkau akan dapatkan mereka, yaitu orang-orang yang seperti ini, pada sebagian mereka menunjukkan sifat al-ujub, sombong. Naam. Ila ansaru ya'taridhuna ala sahihain. Yaitu dengan mereka mengkritisi dua kitab yang sahih ini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka bisa jadi pada mereka ada sifat sombong. Au ahaduhuma au ahadihima minan nahiyatil haditsiyah, atau mengkritiki dari salah satu dari dua kitab dari sisi hadisnya. Wa ya'taridhuna 'alal a'immah minan nahiyatil fiqhiyah, dan juga mereka mengkritiki imam-imam, na'am, dari sisi fikih yang mereka berpendapat di atasnya. Al-a'immati alladzina ajma'atil ummatu ala imamatihim, yaitu imam-imam yang mana para umat ini telah bersepakat akan keimaman mereka. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Wa husni niyatihim wa ilmihim, dan atas baiknya niat mereka dan ilmu mereka, yaitu imam tersebut. Fatajidu haula alladzina lam yablughu ma balaghahu man sabquhum yata'arraduna li haula'il a'immah. Maka engkau mendapatkan orang-orang yang seperti ini, yang mana mereka belum sampai seperti, naam, orang yang sebelum mereka, yaitu dari kalangan para imam, para ulama. Yata'arraduna li haula'il a'immah, yang mana mereka berani mengkritik imam-imam ini. Wa yahuttuna min qadrihim, dan mereka merendahkan dari derajat para imam-imam tersebut, yaitu dari kalangan ulama al-mutaqaddimin. Wa hadhihi wasmatun 'azimatun li hadhihi shahwati, dan ini merupakan aib yang sangat besar dari, na'am, kesadaran di dalam beragama Islam. Wal wajibu 'alal insan ayata rayyatha wa ayata aqqala wa ayya'rifa wa ya'rifa lidawil haqqi haqqahum, dan wajib bagi manusia untuk berhati-hati di dalam, na'am, bersikap, berbicara, lebih-lebih mengkritisi imam-imam al-mutaqaddimin, yaitu yang mana para umat telah menerima dari keimaman mereka, dikarenakan ilmu mereka, niat mereka, keikhlasan mereka. Maka wajib bagi seorang untuk berhati-hati di dalam hal tersebut. Wa yata'aqqala, dan hendaklah seorang menggunakan akalnya baru menuntut ilmu, sudah berani mengkritiki Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini berarti orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka hendaklah seorang yata'aqqala, menggunakan akalnya. Wa ya'rifa lidzawil haqqi haqqahum, dan hendaklah seorang mengetahui hak dan diberikan kepada pemilik hak tersebut sesuai dengan porsinya. Wa lidzawil fadli fadlahum, dan hendaklah seorang mengetahui keutamaan mereka dan diberikanlah keutamaan pada mereka, kepada pemiliknya. Wa innama ya'riful fadla minan nas ahluhu, dan hanyalah yang mengetahui keutamaan dari manusia, dialah sebenarnya memiliki keutamaan. Kita kalau seorang, barakallahu fikum, na'am, mengetahui keutamaan dari kalangan para ulama, terkhusus ya pada yang di dalam pembahasan ini, yaitu Imamul Bukhari dan Imam Muslim, maka dia pun termasuk dari orang yang memiliki keutamaan, karena mampu untuk, na'am, mengetahui keutamaan manusia. Nas'allaha lana walahumul hidayatu walahumul hidayata wa taufiqa, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kami dan kalian atau mereka petunjuk dan taufik, kecocokan hati di dalam melakukan kebaikan. Wa ammal jawabu alal mulahadha as-saniyah, adapun jawaban dari catatan yang kedua. Fanaqul, kita katakan, hadza aidan minal bala. Ini juga termasuk dari musibah yang besar, yaitu kondisi na'am maraknya para pemuda barakallahu fikum memegang pendapat az-zahiriyah. Madhab az-zahiriyah. Wala'alla fi jawabi as-sabiqi ma yadullu alai. Dan semoga di dalam jawabanku yang pertama tadi, yaitu pada catatan yang pertama, naam menunjukkan jawaban dari yang kedua ini juga. Li'anna madhhab adh-dhahiriyyati kama huwa ma'rufun madhhabun yu'khadhu bidh-dhahir. Karena madhhab dhahiriyah sebagaimana yang ma'ruf, dikenal, adalah mazhab yang diambil dari yang zahir saja. Dari nas-nas yang sifatnya zahir saja. Wala yarji'u ilal qawa'idil amatin nafi'ah. Dan tidak kembali kepada kaedah-kaedah yang umum, yang bermanfaat. Walau annana dhahabna natatabba'u min aqwalihim ma yatabayyanu bihi fasada manhajihim aw ba'da manhajihim. Seandainya kami na'am membongkar atau menyebutkan pendapat-pendapat zahiriyah tersebut, mazhab zahiriyah, maka akan jelas padanya kerusakan pada manhaj mereka. Nah, cara mereka di dalam istinbat aw ba'dha manhajihim, atau sebagian dari manhaj mereka, yaitu al-dhahiriyah. La wajadna al-kathira, maka sungguh kita akan dapatkan sangat banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nah, di antara pendapat yang nyeleneh dari madhab dhahiriyah, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri." Ya, tidak boleh seorang kencing pada air yang tidak mengalir. Nah, maka di antara pendapat adh-dhahiriyah ini, kalau langsung maka tidak boleh. Tetapi kalau melalui ya perantara, yaitu kencing taruh mangkok atau suatu tempat kemudian dimasukkan air yang tidak mengalir, maka tidak mengapa. Nah, ini pendapat di antara pendapat yang nyeleneh. Nah, yang ganjil. Baik. Dan dilihat dari zahirnya saja. Walakinna, kata beliau, nah ini sebagai salah satu contoh, karena beliau naam sebenarnya bisa menyebutkan naam sangat banyak, tetapi tidak mau membongkar naam taib semua dari apa yang dilakukan oleh madhab al-zahiriyah. Walakinna, akan tapi kami, la nuhibbu an natatabba'a auratan nas, akan tapi kami tidak mau untuk mencari-cari, membongkar-membongkar aurat manusia, yaitu kesalahan manusia. Nah, tetapi sudah masyhur dari apa yang dilakukan naam oleh madhab al-zahiriyah. Taib. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah jawaban dari catatan yang ketiga dan yang keempat, atau catatan yang ketiga dan yang keempat kita baca pada pertemuan yang datang. Naktafi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.